طيب بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ في التوحيد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين آيات ini ketika telah disampaikan pendapat-pendapat dari ahli tafsir. Wa hadhil aqwal kulluha haqq. Tafsir tentang seputar ayat ini semuanya betul. Intinya satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Fa innal ayata ta'um man kana ma'buduhu 'abidan lillah. Ayat ini sifatnya umum, kata beliau. Setiap apa yang sesembahnya itu adalah abidan lillah, adalah abid, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dia beribadah kepada selain Allah, dan yang diibadahi tadi adalah hamba dari hamba-hamba Allah, maka seperti ini keadaan dia. Ya, siapa yang tersoleh dari mereka, ya mereka akan meminta dia untuk mendoakan yang lain kepada Allah. Sawa'un kana minal malaikah, sama saja yang mereka pinta itu dari kalangan malaikat. Malaikat itu masih hamba Allah. Jadi kalau ada orang musyrik menyembah malaikat, meyakini malaikat ini bisa memberikan sesuatu, maka malaikat ini pun keadaan mereka adalah seperti yang lain. Mereka mencari yang tersoleh dari mereka untuk meminta kepada Allah. Au minal jin, atau dari kalangan jin. Ya. Juga sama. Jin enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa memberikan apa? Mudarat. Maka hati-hati. Karena sekarang jual beli jin mudah. Ya, cari kesaktian-kesaktian gampang. Padahal cuma ditipu. Padahal cuma di ya. Taib dustai. Tetapi kehidupan manusia yang semakin jauh kepada agama itu semakin apa mengikis akal-akal mereka. Pengen sakti instan pasang susuk misal. Nanti dites di situ. Ya kebal senjata. Yang ngetes tukang bohong, yang pasang juga pembohong. Yang datang ke situ orang bodoh. Dikelabuhi oleh mereka. Miskin. Kita kasihan. Hatta itu pun jin, ya. Maka mereka juga tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Mereka hamba-hamba yang lemah, mereka itu hamba Allah. Kalau mereka pengen sesuatu, mereka juga akan meminta yang tersoleh dari mereka untuk mendoakan kepada Allah. Au minal bashar, atau dari manusia itu sendiri, sama. Secara aktualnya kalau kita pengin, kadang kita datang ke orang yang kita anggap soleh, tolong didoakan, mudah-mudahan ya cepat sehat, mudah-mudahan cepat sembuh. Itu diantara apa logika yang ya bisa dicerna oleh akal-akal kita. Demikian juga mereka, selama yang mereka sembah itu adalah masih hamba-hamba Allah, caranya seperti itu. Jadi percuma kita ya meyakini mereka punya sesuatu, punya keanehan-keanehan, wong juga nanti hasilnya adalah mereka meminta kepada Allah. Kenapa enggak kita langsung minta kepada Allah? Ya, tapi itulah yang terjadi terhadap kaum musyrikin. Kalau mereka enggak nyembah malaikat, mereka nyembah jin. Kalau enggak nyembah jin, mereka nyembah manusia. Padahal mereka-mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, akan datang nanti di hari kiamat sebagai hamba sahaya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai tandingan-tandingan Allah. Wassalafu fi tafsirihim, adapun para salaf pada tafsiran-tafsiran mereka, yadhkuruna jinsal murad bil ayat ala naw'it tamthil. Mereka menyebutkan jenis maksud terhadap ayat yang disebutkan ala naw'it tamthil. Ini sekedar untuk penyebutan macam dari permisalan. Kama yaqulu turjuman liman sa'alah, seperti penterjemah ketika Ada seseorang yang bertanya kepada dia, "Ma ma'nal hubs fayurihi raghifa?" Jadi di depan kita itu orang yang bisa menerjemahkan bahasa ke bahasa yang lain. Ya, contoh kita yang sudah paham bahasa Arab ditanya oleh orang yang belum paham bahasa Arab. Ya, orang yang belum paham bahasa Arab ini ngomong sama kita, apa makna hubs? Hubs itu apa? Maka seorang turjuman tadi memperlihatkan dia sepotong roti. Ya, memperlihatkan apa? Rogifan, sepotong apa? Roti. Fayaqulu hadha. Kemudian dia mengatakan ini. Dia sambil mengangkat rotinya, ini. Jadi tafsir dari para salaf itu terkadang mereka mentafsirkan afrod, individu-individu ya di bawah macam yang banyak. Tafsirkan satu, satu, satu. Semuanya betul jadinya. Contoh misalkan kalimat buah-buahan. Ya. Kalimat buah-buahan. Kalimat buah-buahan itu mencangkup di bawahnya jenis yang sangat banyak. Ya. Satu nyebutkan mangga, yang dua nyebutkan anggur, yang tiga nyebutkan apa? Pepaya, yang berikutnya menyebutkan apa? Buah jeruk dan lain sebagainya. Ini semuanya tafsirannya betul. Kenapa? Semuanya ini masih di bawah kalimat apa? Buah-buahan. Jadi terkadang kalau kita dapati tafsir-tafsir para ulama itu seakan-akan yang lain ngomong ini, dia ngomong ini, dia ngomong ini. Kok beda-beda ya? Padahal enggak beda. Semua yang diomongkan ini masih dalam satu cangkupan. Ini kata beliau. Ini kita akan dapati nanti di dalam tafsir-tafsir kalau na'am kita dimudahkan untuk baca tafsirul Quran. Fal isyara ila nau'ihi la ila ainihi. Maka si turjuman tadi ketika ditanya mal hubs, hubs itu ya roti maksudnya. Roti itu kan macamnya banyak, roti kering, roti basah, iya kan? Banyak sekali. Dia menunjukkan salah satu jenis roti saja, ini loh roti. Padahal di sana masih ada banyak jenis roti yang lain. Ini cara-cara mentafsirkan Al-Qur'an. Jadi kalimatnya umum bisa ditafsirkan banyak tafsir. Padahal ya secara hakikatnya semuanya inilah di bawah keumuman tadi. Ini terlalu jauh beliau. Ambil labas. Walaysa muraduhum bidzalika takhsisu naw'in duna naw'. Dan maksudnya mereka itu bukan mengkhususkan, yang dimaksud kalimat buah itu hanya mangga saja, yang lain enggak boleh, ndak. Ya, tapi hanya menyebutkan jenis dari buah. Misalkan ma'asyumulil ayah, bersama tetapnya cangkupan ayat. Fal ayatu khitabun likulli man da'a min dunillahi mad'uwan. Adapun khitab dalam ayat, apa ayatnya? Qulid'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfadh-dhurri ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, serulah orang-orang yang kalian sangka mampu memberi sesuatu selain Allah, seru mereka. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah itu, baik dari malaikatnya, jinnya, manusia yang solehnya yang mereka anggap soleh, seru mereka, kata Rasul. Ya, orang-orang yang kalian sangka bisa memberikan sesuatu kepada kalian selain Allah, seru mereka, minta kepada mereka. Maka fala yamlikuna kasfadur, mereka sama sekali tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Nah, kalau di Cirebon mungkin yang mereka sangka sebagai ya orang yang mereka ambil barokahnya seperti di pekuburan yang ma'ruf Sunan Gunung Jati. Mereka yang ke situ sekian banyak niat, yang satu supaya dapat jodoh, yang satu supaya laris dagangannya, yang satu supaya karirnya nanjak, yang satu supaya sekian dan sekian. Kena ayat ini, silahkan seru, silahkan minta. Ya, maka kalian tidak akan mendapati apa-apa dari kalian, dari mereka maksudnya. Kenapa? Mereka itu hamba-hamba Allah juga, yang mereka itu lemah. Yang mana mereka jika meminta sesuatu, mereka juga mintanya kepada Allah. Bagaimana kalian minta kepada mereka? Ini maksudnya. Mereka tidak punya apa-apa sama sekali. Ini dalam ayat ini, bukan dalam hadis atau dalam ayat. Fala yamlikuna kasfadzur, mereka sama sekali enggak memiliki penyingkapan sebuah kejelekan. ankum dari kalian, wala tahwila, tidak pula apa sebuah upaya untuk mendatangkan kemanfaatan bagi kalian, tidak ada sama sekali. Maka di sini fal ayatu khitabun likulli man da'a min dunillahi mad'uan. Ayat ini secara khusus ditujukan kepada setiap orang yang menyeru selain Allah. Minta-minta. Ditujukan kepada mereka. Wadzalikal mad'u yanbaghi ila Allah yabtaghi ila Allahi alwasilah. Sementara mereka orang yang mereka pinta yabtaghi ila Allahi alwasilah, mencari jalan menuju Allah juga untuk minta. Wa yarju rahmatahu, mereka juga ingin mendapatkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, mereka juga menginginkan apa? Keselamatan dan takut azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hamba yang lemah demikian kalian pinta? Wah, ini sunan. Ya, sunan itu hamba atau dia itu makhluk atau khalik? Makhluk. Wah, dia itu malaikat. Malaikat itu makhluk atau khalik? Makhluk. Berarti kalau makhluk, dia itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seapa bagaimanapun hebatnya makhluk, itu di hadapan Allah enggak ada apa-apanya. Contoh, cari di antara manusia sehebat apapun dia, enggak akan bisa menolak kejelekan jika ya terjadi pada dia. Siapa mungkin kalau dulu ada bintang ya kungfu bela diri yang masya Allah, siapa itu? Bruce Lee. Matinya enggak ditonjok, enggak ditembak, cuma pusing, mati. Coba perhatikan. Ya. Gua harus bentrok dulu, tembak-tembakan, enggak, cuma pusing. Kalau dia memang kuat, dia akan menolak pusing tadi. Akan dia hajar pusing tadi, tapi dia enggak bisa. Lemah. Nah, bagaimana hamba-hamba yang lemah demikian kita ya mintai? Wong dia kalau ada kejelekan pada dia, menuju kepada dia, dia pun enggak bisa mencegah. Bagaimana dia bisa mencegah kejelekan datang kepada kita? Nah, ini yang perlu kita berlogika di situ. Mereka menahan sesuatu dari kejelekan yang datang kepada mereka saja tidak mampu. Lantas bagaimana kita pinta mereka untuk mencegah kejelekan yang datang kepada kita? Kira-kira dia mampu atau tidak mampu? Tidak akan mampu. Ini tauhid. Ini yang tadi bitokoh kita tertuliskan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh. Ini yang diinginkan. Pemahaman-pemahaman seperti inilah ya yang mengokohkan tulisan yang ada dalam kartu kita, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau kita masih terjatuh kepada penyeruan-penyeruan kepada selain Allah, walaupun kita mengucapkan syahadat ribuan kali, enggak akan tertulis dalam kartu kita asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Pada aktualnya, pada ya realnya, dia beribadah kepada selain Allah. Itu hanyalah ya kembang bibir, bukan dari hati. Fa kullu man da'a mayyitan aw ghaiban minal anbiya'i was-salihin sawa'un kana bil lafdzil istighatsah aw ghairiha. Setiap orang yang menyeru mayit, siapa saja mayitnya, ya, baik mayitnya orang soleh atau tidak soleh, hewan atau manusia. Ya, karena sebagian saking jahilnya manusia, saking mengagung-agungkan kuburan, sampai kuda, kuburan kuda dibangun, diminta. Saking stresnya manusia, bingung mereka. Ya. Entah sensasi atau memang tradisi, atau memang akidah, tidak tahu kita. Kuburan kuda dibangun, diminta. Ya, kuburan kuda. Kuburan kuda. Kuburan kuda dibangun, diminta. Di Cirebon ada. Ya. Jadi enggak hanya kuburan manusia. Amar sama Fajar di luar. Ya, di luar. Nih. Nih, bawa keluar. Satu-satu. Nih, Fajar satu. Keluar. Nih, di luar. Dibawa satu. Udah keluar semua. Nih, di luar. Nah, itu di luar. Nih, ini. Pot siapa susu? Nih, sama di luar. Ini susunya Fajar. Ini susunya Fajar. Nih, kasih. Jangan di luar ya. Gak boleh ke dalam ya. Sana keluar. Ya di luar, sama di luar. Taib. Atau ghaiban minal anbiya, atau yang tidak ada dari kalangan para nabi atau orang soleh, dengan lafaz istighatsah atau meminta. Kalau sekarang mungkin, kalau zaman kita ini ada sedikit ya tersebar, dan bahkan rakyat mengakui bahwa sosok guru besarnya yang di ujung timur sana mengetahui apa yang saya lakukan. Ya, sehingga dia apa menerawang jarak jauh, wahai maha guru, saya mohon daganganku laris misalkan, atau karirku menanjak. Jadi seakan-akan syahid orang itu ada di hadapan kita, kita pinta. Ya, subhanallah. Kalau kita tahu prakteknya, kita itu akan betul-betul ya terbelalak. Dukun-dukun tadi itu akan terbelalak. Ya, secara hakikatnya mereka itu bukan dukun yang punya keahlian supranatural, tetapi apa, keahlian tipu menipu. Itu sebenarnya. Itulah sekarang yang sekelas siapa yang kemarin sempat ketangkep, Dimas Kanjeng. Itu kalau kita mau sejajarkan dia letting-lettingan dukun, itu sudah di atas, papan atas dia itu. Dukunnya dukun papan atas. Kenapa? Karena korbannya enggak kere-kere, tapi apa? Sodakar-sodakar kaya. Mungkin kalau dukun itu lettingannya kere-kere, mungkin dukun-dukun kecil-kecil ya. Belum terkenal, lettingannya triliunan. Berarti intinya apa? Orang-orang yang subhanallah, mereka juga pakai akal. Dan mereka bergelar, sebagian mereka DRS, sarjana hukum, tapi masih terkena dengan penipuan tadi. Padahal sudah mengaku dia itu seorang siapa? Ya, yang diangkat sebagai Sri Sultan apa? Masya Allah. Tapi ternyata prakteknya adalah tipu daya. Nah, itu yang ada. Dan ini terjadi pada masanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ada seorang dukun yang mengatakan dia itu kebal dengan api. Praktek di hadapan khalayak, dibakar dia enggak mati. Ya, tahan, kulitnya enggak tersentuh api sama sekali. Ya, ditantang sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa? Karena dukun sehebat apapun di mata orang yang berilmu, dia itu ya saghir, hina, kecil. Ya, siapa mungkin sekarang dukun yang terhebat di Indonesia ini? Ya, mungkin dia akan merasa hebat kalau yang memandangnya orang yang enggak punya ilmu agama. Dia punya keris jalan sendiri. Enggak taunya ada trik sendiri, keris jalan sendiri. Antum jangan, wah ini sakti, dia punya keris terbang sendiri. Misalkan. Naam, atau dia punya batu akik yang bisa perang. Gitu aja kok bingung. Ya. Coba sini ambilin palu. Pecah itu akiknya. Wong cuma besi sama besi misalkan bisa berdiri aja sudah heboh, masuk di YouTube, masuk, wah ini ya, tontonan-tontonan anak kecil yang seperti ini. Tidak ada yang seperti itu. Ditantang oleh Syekhul Islam, besok kita adakan perjanjian ya, di hadapan semua masyarakat negeri ini. Ditantang sama Syekhul Islam ya, datanglah dukun itu. Syekhul Islam tidak bawa apa, tidak bawa pengikut, tidak bawa muridnya, tidak, sendirian. Nah, apakah Syekhul Islam sakti? Beliau sama kayak kita, dibunuh ya mati. Ya. Ditusuk ya mati. Diiris ya berdarah. Beliau bukan seorang yang dikatakan kebal bacok, ilmu kebal, enggak, sama kayak kita, manusia. Ya. Ketika sudah sampai di khalayak, di lapangan, ya, Syekhul Islam ngomong. Apa syaratmu untuk tantangan kita ini? Syekhul Islam tanya sama dia, apa syaratmu? Ya, pengen apa? Maksudnya saya harus bagaimana supaya sesuai dengan keinginan kamu? Ya, tidak ada. Kemudian Syekhul Islam mengajukan satu pertanyaan. Saya punya syarat bagi kamu. Apa? Kita sama-sama mandi cuka. Jangan dipraktekan ya, saya mau mandi cuka. Ya, ini ada logikanya, bukan kemudian kita pakai riwayat ini untuk mandi cuka. Hati-hati. Jangan kayak dukun-dukun sekarang ada lafaz ini, wah ini boleh. Padahal ini ada apa namanya? Sebabnya kita mandi cuka. Kalau sudah, saya terima tantanganmu. Tapi kalau engkau tidak mau, saya enggak terima tantanganmu karena kamu bohong dan dusta. Perhatikan. Dia enggak meyakini dia itu orang sakti, tapi mengatakan kamu bohong dan dusta. Perhatikan. Kalau kamu enggak mau ikut mandi cuka bersama saya, kamu bohong dan dusta. Ya, ternyata apa? Syekhul Islam itu paham bahwasanya si dukun tadi ketika dibakar enggak mempan, dia punya satu minyak. Yang minyak ini memang jarang di pasaran, mungkin kalau kita namanya minyak kata. Minyak ini kalau kita balurkan di seluruh tubuh kita, api enggak akan menjilat apa kulit kita. Bebas dari api kulit kita. Ya, tampaknya terbakar tapi di luar kulit. Minyak kata namanya. Dan itu akan hilang dari tubuh kalau mandi dengan apa? Cuka. Nah, ini perhatikan, mandi cuka itu ibaratnya untuk menghilangkan minyak kata ini. Jangan kemudian, oh sini dukun semua, sini dukun, kita mandi apa cuka dulu. Jangan bodoh ya. Enggak. Akhirnya mandilah. Ya. Keduanya cuka. Udah ketar-ketir ini dukunnya. Nah, sekarang praktekan. Kalau memang kamu punya karomah, sekarang praktekan. Enggak berani dia. Nah. Jadi apapun dari mereka, maka hendaknya kita hati-hati. Tidak ada yang demikian. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudharat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita saksikan walaupun tampaknya nyata, enggak dipercaya kok ada. Ya memang ada. Yang seperti itu memang ada. Nah, entah itu ditipu atau memang kenyataannya ada. Kejadian alamiah yang seperti itu ada. Ya, tapi kalau kita saksikan dengan kasat mata, tidak pernah kita saksikan ada dukun yang seperti di film-film. Ya. Rata-rata mereka adalah penipu dan pendusta karena memang mereka pengikutnya apa? Syaitan, dan syaitan itu adalah raja dusta. Jangan sampai kita memalingkan ibadah ya dari manfaat, mengharap manfaat atau menolak mudharat kepada siapapun. Karena mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Taib. Faqad tanawalat hadhil ayah, semuanya itu dicangkupi oleh ayat ini, tafsiran-tafsiran tadi. Kama tatanawalu manda'al malaikata wal jin, sebagaimana ini mencangkup juga orang yang berdoa kepada malaikat dan juga kepada jin, tidak hanya kepada para wali dan orang saleh. Faqad nahallahu ta'ala an du'aihim, Allah melarang untuk minta kepada mereka, berdoa kepada mereka. Fa bayyana annahum la yamlikuna kasfadhurri 'anid da'in wala tahwiluh. Mereka itu, kata Allah, dijelaskan dalam ayat tadi, enggak memiliki sama sekali kasfadhur, penyingkap kejelekan dari orang yang meminta, tidak pula mengalihkan. Ya, kalau mungkin ini sudah semenjak dulu sih, dukun katanya bisa mentransfer penyakit kepada hewan. Ya, ada dukun, buka praktek, biar pasiennya sembuh, ini ditransfer penyakitnya ke ayam atau ke kelinci. Ya. Subhanallah. Bagaimana dia bisa mentransfer penyakit? Kalau gitu enggak ada, enggak usah ada rumah sakit, mending dia bikin ya rumah sakit yang besar sekalian didanai oleh pemerintah. Jadi enggak perlu kita pakai alat-alat berat. Ya, sakit gigi ditransfer ke mana? Ya, ke singa yang di hutan belantara. Kan enak, singanya enggak bisa gigit. Apalagi sakit mah ditransfer ke mana? Ya. Taib, orang-orang kafir yang suka makan biar kalau perang kalah, kan lebih enak. Itu hanyalah trik pembohongan dan pembodohan kepada apa? Umat. Ada lagi, ya, salah satu di antara kisah nyatanya ikhwah kita. Ya, bagaimana cara trik dukun dalam memasarkan dukun, perdukunannya. Dia punya orang-orang. Misalkan di sini satu, nanti di perumahan lain dua, kerjasama mereka. Ya, dia tugasnya orang ini yang mencari orang-orang yang sakit. Dia mengatakan, sudah kamu pergi ke sana. Sana itu Masya Allah orang sakti, kiai, ustadz. Ya, barangkali kamu jodoh sama dia. Ya, dia seakan-akan dia enggak kenal sama dia, padahal sudah kenal dekat dan dia orangnya. Oh ya, insya Allah besok datang. Oh ya, kalau datang kabari saya. Ya, kabari. Insya Allah saya mau datang, kasih alamat. Ini alamatnya. Datang dia. Ya, sebelum orang ini datang ke si dukun tadi, ditelepon dulu. Nih ada pasien datang nih dari Telaga Murni. Rambutnya keriting. Ya, rumahnya catnya biru. Depannya ada pohon jambu. Sekarang lagi berbuah. Misalkan. Datang ke dukun tadi. Langsung ditebak. Kamu dari Telaga Murni. Dari arah kulon misalkan. Oh iya pak. Daerah Telaga Murni. Oh iya. Bapak catnya kalau tidak salah biru. Oh iya pak. Tambah yakin dia. Wah ini sakti banget ini dukun. Kalau tidak salah di depan rumah ada pohon jambu lagi berbuah. Kalau pagi pada rontok. Pinter dia. Wah iya pak. Hah, itu yang bikin kamu penyakitan. Itu jambumu itu. Besok tebang. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Tapi kalau kita enggak tahu, Masya Allah dukun ini, dia datang ke orang tadi, Masya Allah zin, benar dia tadi. Saya belum ngomong, dia udah nebak-nebak saya, betul. Padahal dia kerjasama sama dia. Dia tertawa di belakang. Nah, terjadi itu. Ada kisah nyatanya, enggak perlu diceritakan siapa orangnya. Tapi enggak seperti yang saya sampaikan. Maksudnya ini sekedar ini saja, transkrip dari gambaran saja. Seperti itu adanya. Jadi kalau di Banten dukun, jangan-jangan dia orangnya ternyata, termasuk orang-orang si dukun tadi, ya suruh nebang jambu, ternyata nggak sembuh, datang lagi ke sana, wah ada yang kurang ini, pintumu dibalik di belakang, belakang padahal apa tembok orang, gimana mau dibalik? Nggak sembuh lagi ya itu salah kamu rumahmu, kenapa pintu belakang nggak bisa dijebol? Berarti kamu pindah rumah, hancur-hancuran dia, ya pindah ke Jawa nggak sembuh, ya gimana lagi? Nggak mungkin kan mau ngelabrak ke sana? Nah, dia akan alasan lagi. Yang kamu salah rumah ini. Kamu harusnya pindah ke sana ke luar negeri atau ke Hong Kong baru sembuh ini. Ya, sepertilah kerjaan jin. Enggak usah jauh-jauh, kemarin tetangga kita di sini berapa bulan yang lalu. Enggak mati, udah tua. Ya, kata ya orang di sini pengobatnya ini katanya punya besi kuning, punya susuk banyak 15 susuk katanya. Disebelahi pakai daun kelor. Enggak mati-mati ternyata. Ya, wah ini Pak, ini berat ini gaman-gamannya ini berat sekali. Ini kayaknya 3 harian baru mati. Ya iya kan bisa jadi dia 3 hari mungkin karena dia sudah sakit parah memberikan durasi waktunya pinter dia. Mungkin 3 hari matinya. Nah, kalau 3 hari enggak mati mungkin dia cari alasan lagi. Ini mungkin 10 hari lagi mati ya. Bisa jadi belum 10 hari dah. Tuh kan mati belum 10 hari, dia pinter ngasih durasi waktunya. Itu trik-trik mereka. Kemudian kita ajak keluarganya duduk di rukyah. Enggak sampai 3 hari jam 12 malam ya, mbahnya ini meninggal jam 12 malam. Enggak sampai nunggu berapa? 3 hari. Kita rukyah. Ya. Jadi jangan percaya dengan dukun. Hati-hati. Mereka enggak bisa sama sekali mendatangkan kebaikan maupun menolak apa? Kejelekan. Itu syahidnya. Wala yarfa'unahu bil kulliyah wala yuhawwilahu wa yuhawwilunahu min mawdhi'in ila mawdhi'. Mereka tidak bisa mengangkat penyakit dengan keseluruhan, tidak bisa memindahkan. Nih perhatikan kata beliau. Syekhul Islam pada zamannya sudah ada mentransfer penyakit ke tubuh manusia dari tubuh ke tubuh hewan. Tidak bisa mereka. Ya, kata ghiri sifatihi au qudratihi atau bisa merubah sifat atau kudrohnya. Walihada qala wala tahwila, tidak bisa mereka bisa untuk mengalihkan. Fadha karan nakirah ta'umu anwa'u tahwil. Disebutkan kalimat tahwil dan nakirah, enggak ada alif lamnya. Ini menyebutkan memberikan sebuah apa faedah umum. Semua umum, enggak bisa sama sekali memindahkan apa-apa. Masya Allah. Ini penjelasan siapa? Para ulama. Fakulu man da'a mayyitan au ghaiban minal anbiya'i wassalihin au da'al malaikata faqad da'a man la yughithu wala yamliku kasfadhur anhu wala tahwiluh intaha. Wa fa fi hadhihi al-ayah raddun 'ala man yad'u salihan wa yaqulu ana la usyriku billahi syai'a asyirku ibadatul asnam. Dalam kasus ini juga sebagai bentuk bantahan kepada orang yang meminta orang soleh, meminta wali fulan, meminta sunan fulan. Kalau dibilangi kamu jangan ziarah ke apa wali songo. Ya, karena apa di situ kamu minta-minta, kamu ada sesuatu dari keinginan-keinginanmu, jangan. Ya, kalau kamu ke sana niatnya untuk mengingat mati, silahkan. Ke kuburan itu niatnya untuk ingat mati, bukan untuk ingat hidup di dunia lama. Ya, ke kuburan itu apa? Untuk ingat mati, silahkan. Ziarah kubur, silahkan. Ya. Tetapi kalau untuk minta-minta, jangan. Tetapi orang ini, sebagian atau orang ini atau sebagian mereka ketika dikatakan seperti ini, apa mengatakan? Aku enggak berbuat syirik kok kepada Allah. Masa ziarah berbuat syirik? Bukan ziarahnya, tetapi keinginanmu, maksud dari kedatanganmu ke situ, itu untuk apa? Ya, kalau untuk sesuatu dari keinginan-keinginan, maka itulah yang diinginkan dengan apa? Kesyirikan. Engkau bermunajat kepada seseorang yang salah. Ya, dia mengatakan bahwasanya syirik itu hanya seputar beribadah kepada patung, berhala-berhala, itulah syirik. Kalau saya mendatangi kuburan orang soleh mah enggak syirik, katanya. Itulah syubhat. Maka hati-hati, ini semuanya masuk ke situ juga. Tidak boleh kita berdoa kepada apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ibadah itu cangkupannya banyak, meminta, mengharap, memohon, atau kita sholatnya, zakatnya, puasanya. Jadi ibadah itu mencangkup yang hati atau mencangkup yang anggota apa? Badan. Tak boleh kita berikan kepada siapapun kecuali Allah. Taib. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.